Jangkanlah, rebahkanlah dirimu, lepaskanlah segala yang telah kau lewati. Tentang diriku, jadikanlah sebagai bunga tidurmu yang indah. Dan tidurlah sayang, biarkan dirimu merentang di sana.